Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Pembahasan terakhir yang kita pelajari adalah bab la yuraddu man sa'ala billahi. Tidak ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, yaitu seperti seseorang mengatakan as'aluka billah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Terkait dengan bab ini ada beberapa tambahan catatan. Yaitu, yang pertama, tidak ditolaknya orang yang meminta dengan menyebut nama Allah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yaitu apabila seseorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah sesuatu yang kita tidak mampu, sesuatu yang kita tidak mampu, maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhinya. Yang kedua, seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhinya kalau dia meminta dosa atau di dalam memenuhi tersebut terdapat kemadaratan bagi diri kita. Dalam dua keadaan ini, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhinya. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk memenuhinya. Misalnya, contoh yang meminta dosa. Seseorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah sejumlah uang yang akan ia pakai untuk membeli khamr. Seseorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah sejumlah uang yang akan ia pakai untuk membeli khamr. Ini tidak boleh kita penuhi. Kemudian contoh permintaan yang kalau kita penuhi akan bermadarat bagi kita. Misalnya, seseorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah agar kita memberitahukan kepadanya rahasia-rahasia yang ada di dalam keluarga kita. Nah, ini juga tidak boleh bagi kita untuk memenuhi permintaannya meskipun dia meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah. Yang ketiga, permintaan dengan menyebut nama Allah tersebut, apabila kita mampu, tidak ada padanya dosa, tidak ada padanya kemudaratan, ini wajib kita penuhi, kalau permintaan tersebut ditujukan pada individu tertentu. Maksudnya apa? Yaitu ditujukan pada seseorang tertentu. Kepada kita atau kepada fulan. Maka kalau ada yang mengatakan di hadapan khalayak, misalnya ada sebuah acara dihadiri orang banyak, ada puluhan atau belasan bahkan, kemudian tiba-tiba seseorang mengatakan, as'alukum billah, aku meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah agar misalnya masing-masing memberikan uang kepadaku sebanyak 10.000 misalnya ini. Ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhinya. Kenapa? Karena tidak ditujukan pada individu tertentu. Yang wajib untuk dipenuhi adalah tatkala permintaan tersebut ditujukan pada individu tertentu. Ini yang ketiga. Catatan yang keempat adalah tentang meminta. Kalau 1, 2, 3 tadi tentang memenuhi permintaan ya. Kalau yang keempat ini tentang meminta. Baik itu dengan menyebut nama Allah ataukah tidak. Perlu diketahui ya ikhwan bahwasanya tidak sepantasnya seseorang meminta sesuatu kepada orang lain kecuali apabila dibutuhkan. Kecuali apabila dibutuhkan. Atau bahkan dalam keadaan darurat. Maka kita jangan bermudah-mudahan untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Selama kita bisa melakukan sesuatu tersebut sendiri, tidak ada padanya kebutuhan atau bahkan keadaan darurat, ya tidak perlu kita meminta. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat beliau untuk tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Sampai-sampai salah seorang di antara para sahabat, tatkala tongkat beliau jatuh, tongkat salah seorang sahabat tersebut jatuh dalam keadaan ia berada di atas tunggangannya, sahabat tersebut tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Ia turun sendiri dari hewan tunggangannya dan mengambilnya sendiri. Maka ya ikhwan, terkait dengan meminta ini kepada orang lain, tidak sepantasnya dilakukan kecuali kalau dibutuhkan indal hajah atau dalam keadaan darurat, indad darurah. Kalau kita bisa melaksanakannya sendiri, laksanakan sendiri. Ini beberapa catatan terkait dengan meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian catatan tambahan terkait dengan memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Dalam hadis dalam bab ini disebutkan, wa man da'akum fa ajibuhu. Barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, tentang wajibnya memenuhi undangan. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, wajib memenuhi seluruh undangan secara umum, baik itu undangan makan, undangan yang lainnya. Dan ini madhab az-zahiriyah. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama, memenuhi undangan itu mustahab, sunnah hukumnya, kecuali undangan walimah. Kecuali undangan walimah. Undangan walimah wajib. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, syarat sebuah undangan itu disyariatkan untuk dipenuhi. Apakah itu wajib atau mustahab, ada syaratnya. Kapan sebuah undangan itu wajib atau mustahab untuk dipenuhi? Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang mengundang bukan termasuk orang yang sedang diboikot, dihajar. Orang yang mengundang bukan termasuk orang yang sedang dihajar. Baik diwajibkan untuk dihajar atau disunahkan untuk dihajar. Diboikot. Syarat yang kedua, tidak ada pada acara tersebut kemungkaran. Tidak ada pada acara tersebut kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, maka sebagaimana pernah Ana sampaikan sebelumnya, dirinci. Kalau memungkinkan untuk dihilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya dalam rangka memenuhi undangan dan dalam rangka merubah kemungkaran, menghilangkannya. Ini kalau memungkinkan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau tidak mungkin bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, ya tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Misalnya, yang sering terjadi juga bahkan di kalangan ikhwah, ada undangan jagung manten dari masyarakat awam. Ya, sebagaimana kita tahu bersama, di dalam undangan tersebut ada ikhtilat, ada musik, dan yang lainnya. Nah, bagaimana ketika kita diundang atau diajak orang tua untuk ikut? Nah, maka rinciannya sebagaimana telah berlalu. Mungkin tidak bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Kalau mungkin, Misalnya kita termasuk yang didengar ucapannya. Ketika kita mengatakan, ayo laki-laki dan perempuan dipisah. Bapak-bapak sebelah barat, ibu-ibu sebelah timur ya, dikasih hijab ya. Musiknya dimatikan, ayo. Dan mereka mau. Nah, kalau seperti ini, ya wajib bagi kita untuk datang. Tapi kalau tidak, tidak mungkin bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, ya tidak boleh. Tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Kemudian syarat yang ketiga, dalam disyariatkannya memenuhi undangan, orang yang mengundang muslim. Orang yang mengundang seorang muslim. Kalau yang mengundang kita orang kafir, tidak. Disyariatkan artinya tidak sampai pada tingkatan sunnah atau wajib. Tapi boleh bagi kita untuk memenuhi undangan orang kafir kalau syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kemudian syarat yang keempat, nafkah orang yang mengundang tersebut bukan dari perkara yang haram. Nafkah orang yang mengundang tersebut bukan dari perkara yang haram. Meskipun ya ikhwan, ada khilaf di sini. Ada khilaf di sini. Sebagian ulama mengatakan kalau yang mengundang itu nafkahnya dari nafkah yang haram, tidak boleh bagi kita untuk memenuhi undangannya. Karena akan berkonsekuensi kita memakan makanan yang haram. Tapi ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat, Tidak mengapa. Karena kalau kita makan makanan yang mereka hidangkan, itu dosanya bagi dia sendiri yang mengundang tadi, yang nafkahnya dari perkara yang haram. Adapun kita, karena kita memakannya melalui jalan yang mubah, maka tidak mengapa. Ini termasuk pendapat yang kuat. Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah mengatakan ini pendapat yang kuat. Nah, ini yang saya sebutkan dalam syarat keempat dan telah kita ketahui khilaf yang ada di dalamnya. Adapun dalil yang mengatakan bahwa atau pendapat kedua tadi ya, dalil pendapat yang kedua tadi bahwa boleh kita menghadiri undangan orang yang nafkahnya dari perkara yang haram. Dalilnya adalah bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu membeli makanan dari orang-orang Yahudi untuk keluarga beliau. Demikian pula beliau dahulu juga memenuhi undangan seorang Yahudi. Padahal perkara yang ma'ruf bahwa orang-orang Yahudi kebanyakannya mereka bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini dulu ya ikhwan. Oh, ana tambahkan dua lagi syarat ya. Syarat memenuhi undangan itu disunahkan atau diwajibkan. Yang kelima, di dalam pemenuhan undangan tersebut tidak mengandung gugurnya kewajiban. Tidak mengandung gugurnya kewajiban. Misalnya kita diundang sebuah acara yang bersamaan dengan waktu sholat berjamaah di masjid. Kalau kita datang, kita nggak bisa ikut sholat jamaah. Ya, tidak usah datang. Kemudian yang keenam, tidak mengandung kemadharatan bagi orang yang memenuhi undangan. Misalnya, kita diundang walimah, tapi tempatnya jauh. Kita harus safar untuk memenuhi undangan walimah tersebut. Maka tidak wajib. Kenapa? Karena ada padanya masyaqqah. Syai' minad darar. Syai' minad darar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.